قال المؤلف رحمه الله والأصل قال الناظم والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. هذه قاعدة مفهومة مما سبق، أي الأصل في الخبر ألا يتقدم على المبتدأ ويجوز تقديمه لغرض من الأغراض بشرط ألا يحدث ضررا في الإفادة، كما تقول غريب أنت. وفي تقديم الخبر ثلاث مسائل، هذه واحدة. الثانية منع تقديمه، وإليها أشار بكونه فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. أي يا kita langsung atau ini dulu? Apa aja? Maksudnya yang tadi sebelum ini dulu aja dibaca. Yumna'u taqdimul khabar fil masalatiyah. Ya. Hina yastawil juz'an ay al mubtada' wal khabar fil ma'rifah mithl akhuka sadiqi li'annaka law qaddamtahu hasala taghyirun fil ma'na. Hina yastawiyani fil tankir nahwu afdalu minni afdalu minka. فإن تبين المقصود في مثل هاتين الصورتين جاز تقديم الخبر. تقول أبو حنيفة أبو يوسف لأن المراد تشبيه الأدنى بالأعلى، والأصل أبو يوسف كأبي حنيفة. إذا كان الخبر فعلا نحو زيد يصلي، فلو قدمت الخبر أصبحت الجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. إذا كان الخبر محصورا مثل ما المتنبي إلا شاعر، تريد أن تحصر المتنبي في الشاعرية التي أخبرت بها عنه، فلو عكست تغير المعنى، ومثله إنما المتنبي شاعر. إذا كان الخبر مع المبتدأ فيه لام الابتداء ولا الآخرة خير. إذا كان الخبر مع ابتداء لا ما ابتداء لا ما ابتداء لازم الصدارة لا لازم الصدارة مع مبتدأ لازم الصدارة كأسماء الاستفهام والشرط وما أتعجبيه أنه من لي منجدا أي من مبتدأ ولي خبر. Jadi di sini disebutkan bahwa wal aslu hukum asal khabar itu an tuakhir, yaitu di akhir atau yati ba'da al mubtada. Wa jawwazu taqdima idh la dharara dan lughawiyun atau nuhat itu memperbolehkan mendahulukan mubtada, ya, mendahulukan khabar daripada mubtada idh la dharara, dengan catatan tidak ada istilahnya darar dalam artian tidak ada kerancuan makna atau kehilangan ifadah dan lain sebagainya. Cuman saya mau nanya nih, ini biasanya saat kan nanti ada tuh, jadi kalau wajib gitu. Itu nanti ada di belakang, ada. Bukan di sini. Bukan. Oh ya dah. Ini ya tentang anta ghoribun anta. Itu boleh ini. Iya. Iya. La dharar. Namanya yufham. Ya kayak tadi misalnya nanti ada yang jawaz mau dia mau jawaz tidak bin nakirah. Salah satunya di antaranya gitu. Udah. Oh udah. Jadi min haitsul man'i wal jawaz ya. Oh. Masalah takdim dan takdir saja. Yeah. Bukan masalah mubtada nakirah ma'rifat. Oh iya. Yeah, iya. Yeah. Kalau nakirah ma'rifat kan ada musawighatnya nanti kan. Yeah. Musawighat nakirah seperti apa gitu kan. Oh udah berarti saya yang ketinggalan. Oke. Okay. Okay. Maka kemudian wa fi taqdimil khabar thalathu masail. Ya. Jadi taqdimul khabar itu ada tiga pembahasan. Yang pertama hadi wadah dalam artian jawaz gitu kan. Yeah. Yang pembahasan yang kedua mana taqdimi, enggak boleh kemudian khabarnya didahulukan, ya wala ya asyar biqaulihi, dan ya itu disebutkan oleh Nazim famna'hu hina yastawil juz'an, maka larang dalam artian tidak boleh takdimul khobar hina istawil juz'an, ketika apa namanya mubtada dan khobar itu sama dalam hal apa, urfan. Kalau sama-sama nakir, sama-sama ma'rifah, ya kekuatannya sama, sama-sama ma'rifah, ya maknanya dia kayak tadi akhuka shodiqi, ya maka yang depan mubtada, yang belakang khobar, ya. Karena tadi dulu kita belajar bahasa Musa Isa, ya. Iya, kalau itu ya Musa Isa. Adinu anasihati. Mukadda semua. Maka harus itu di awal mubtada. Ya. Itu ini mungkin saya. Kalau fa'il ya. Dhorba Musa Isa. Itu saya yang fa'il maf'ul, saya. Fa'il maf'ul, saya. Fa'il maf'ul. Ya, dhorba Musa Isa, maka fa'ilnya harus yang pertama. Ya, khabar al-isnani itu yang hasan. Kalau ini baru boleh apa? Sama-sama. Dorobat Musa Salma. Ya, baru boleh. Adinu an-nasihah. Adinu an-nasihah. An-nasihah itu tadi. Urfan. Urfan. Ya, adinu an-nasihah. Adinu hasar. Iya. Adin. Apa yang dihasar? Ya, ya kan adinu mah huwa din, adin huwa an-nasihah. Oh. Ya. Madinu ila nasihah. Tadi. Innama dinu an-nasiha. Innama dinu an-nasiha. Asal mubtada fil khabar. Fil khabar. Ya kayak tadi, shodiq akhuka shodiqi. Itu hasar enggak? Akhuka shodiqi. Hasar enggak? Ya sudah hasar kan? Nah. Karena akhuka ila shodiqi. Kalau di salah satu surah wa huwa ma'budi, ay wa huwa ma'budi wahdah. Oh, hasar. Hasar. Ila ghair. Ya. Ini nah sekarang ini dikit-dikit khabar. Sepakat. Lagi dibahas. Iya, khabar. Jadi kan hukum asalnya kan tadi dikatakan, hukum asalnya khabar itu di belakang. Ya, aliyun ustaz, ya kan? Atau misalnya al-masjidu kabirun. Ya. Ini sepantatnya sepantat gajah. Oh, ya sepantat gajah paling kan. Oh, gitu. Ya. Nah, kan? Jadi itu, nah, itu hukum asalnya. Tapi kemudian wajah wajud takdim, tapi boleh kemudian dikedepanin. Oke, okay. Boleh dengan catatan tadi itulah dororo, ya. Dalam artian tidak menimbulkan kerancuan makna, ya. Nah. Terus kemudian yang kedua adalah man utakdimihi, ya, nggak boleh didahulukan, ya, karena kan nggak boleh karena apa? Nah, karena mungkin tadi ketika dahulukan dia akan muncul kerancuan makna. Kan gitu diantaranya bisa bidoror kan gitu kan. Iya. Ini ada tiga hukum. Jawaz takdim, matu takdim, wujub takdim. Wujub takdim. Oke. Oke. Ya. Maka famnahu, maka ini kondisi yang manut takdim enggak boleh. Yang pertama ketika ya secara nakirah dan ma'rifah itu secara apa? Mubtada dan khabar itu sama secara ma'rifah. Ya tadi shodiqi akhuka shodiqi misalnya, atau tadi adinu an-nasihah, ya. Kemudian onukron juga sama-sama apa? Nakiro. Sama-sama nakirah. Ya, apa contohnya tadi, San? Afdhalu minni afdhalu minka. Ya, afdhalu minni kan afdhalu minni afdhalu minka. Itu kalau diterjemahin yang lebih mulia dari saya, lebih mulia dari kamu, kan gitu. Ada yang lebih mulia daripada kamu. Oh. Ya. Tapi kan adi mai bayan yang mana tidak ada apa namanya qarinah yang menjelaskan bahwa ini mubtada atau ini khobar gitu loh, Ustaz. Ya. Ya. Oh, kalau contoh yang ketika ada qarinah boleh lanjutan paragraf kan. Mana, Ustaz? Ini yang di bawah. Abu Yusuf. Oh, yang di sini ya. Nah, itu, contoh Abu Hanifah, Abu Yusuf. Apa qarinahnya? Kemananya? Dan al-murad maksudnya lah tashbihul adna bil a'la. Ya. Wal asal Abu Yusuf ka Abi Hanifah. Abu Yusuf Abu Hanifah. Hah? Pantas. Jadi kan ketika seorang mengatakan Abu Hanifah, Abu Yusuf. Mana mubtada-nya di sini? Abu Hanifah, Abu Yusuf. Mana mubtada, Ustaz? Mubtada. Abu Yusuf. Abu Yusuf mubtada. Oh, Abu Hanifah, khabar mukaddam. Khabar mukaddam. Abu Yusuf itu adalah Abu Hanifah gitu. seperti. Mirip seperti ka. Gurunya, Yusuf muridnya. Ada korinahnya. Tapi sini ini korinah maknawi ya. Korinahnya maknawi ya. Yang namanya tasbih kan pasti musyabbah bihi lebih kuat daripada musyabbah. Berarti ini udah pasti menyamakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Jelas maksudnya itu sebenarnya. Atau tadi kalau mau kita contohkan saat ya Al-Muzani Asy-Syafi'i misalnya gitu kan. Nah, jadi atau Asy-Syafi'i Al-Muzani. Maknanya adalah Asy-Syafi'inya ini kan harusnya Al-Muzani ke Syafi'i kan gitu kan. Maunya kan gitu. Cuman ini didahulukan karena ada korinahnya tadi. Dia menunjukkan seperti gitu. Hah? Iya. Ya. Karena di antara tasybih balik kan ada tisyabah. Di antara tasbih yang balik itu ada tushabahnya. Syekhul Balaghi. Syekhul Balaghi yang fi hadha zaman. Syekhul Balaghi al-Asr. Sudah sampai mana, Fit? Sudah sampai tasbih balik belum? Sudah. Berarti bisa tanya sama muridnya. Oh iya. Anda biasanya emang gitu, istifadah sama muridnya. Enggak apa-apa, Teh Fitra. Oke. Oh gitu. Ya. Pakai dua. Ya. Kaza. Ini yang kedua ya, enggak ketiga saja. Enggak, itu yang kedua saat kaza idza mal fi'lu. Ya. Kaza idza mal fi'lu kanal khabara. Ya. Khabarnya dalam ru, ya. Untuk jumlah fi'liyah. Kaza idza mal fi'lu kanal khabara. Misalnya tadi, ya. Muhammadun yabki. Berarti yabki itu khabar, enggak boleh dimajukan. Karena kalau dimajukan dia jadi yabki Muhammad. Fil fa'il enggak jadi mutara khabar dia. Hmm? 69. Iya. Oh, balik lagi. 70. Hah? Loh, Anda kan tadi bahas itunya. Oh. Ya. Kada, ya begitu pula idza mal fi'lu kanal khabara. Jika mana itu saidah ya. Idza kanal fi'lu, kalau fi'ilnya adalah khabar. Ya, mana tadi? Ya, berarti khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Kan itu. Ya, Muhammadun ya yabki. Kalau antum balik, jadi yabki Muhammad, dia enggak jadi mubtada khabar dia. Jadi jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, gitu loh. Paham sudah? Maka wajib ketika khabarnya jumlah fi'liyah, maka diribankan. Kok ketika khabarnya? Wajib diakhirkan. Wajib diakhirkan. Oh, yang wujub takhir. Ini menurut takdim. Oh, menurut takdim. Enggak boleh dikedepankan. Tapi kalau menurut takdim kan wujub takhir kan? Iya kan? Ya. Wujub akhir. Ya. Karena menurut takdim. Au qusida isti'maluhu munhasiran atau hasrul khabar. Hasrul khabar fil mubtada. Ya tadi. Ma balaghiyun illa ant misalnya. Itu kan? Iya kan? Ikut saja. Bukan. Ya. Bukan. Hasrul. Kayak Ma Muhammadun illa Rasulun. Ya. Ma Muhammadun illa Rasul. Tidak, saya kan pengen tadi Ma balaghiyul asr illa ant. Wa ma atau kebalik. Wa ma anta illa. Itu tadi. Itu balaghiyul ant. Apa? Balaghiyul asri anta. Balaghiyul asri anta. Kan sama-sama marifat. Oh iya. Kalau tadi yang dibilang Ustaz Miftah enggak cocok. Gimana? Contohnya ma balaghiyun illa ant itu mungkin enggak, Ustaz? Bisa. Bisa ini, kan? Untuk maksudnya dengan ma illa bukan dengan mubtada khabar. Mubtada khabar. Ini kan mubtada khabar hasrnya. Hasrul mubtada. Kalau di sini contohnya kan ini kan kan mal mutanabbi illa syair. Cuman kan dia di sini Ustaz hasarnya dengan ma dan illa. Kalau tadi bisa menggunakan ma'rifat. Enggak, iya maksud. Maksud saya yang ini loh. Au qusida isti'maluhu munhasiran. Itu kan dia hasar. Hasarnya dengan ma dan illa atau pakai dengan innama. Kalau bisa yang lebih singkat. Oh, gitu. Balabiyul asri anta. Sama-sama ma'rifat. Dan itu contoh yang lebih wajib kan itu mubtada. Iya. Oke. Balabiyul asri mubtadanya. Sudah, kita pakai ini. Mal mutanabbi illa syair. Katanya bisa lebih pendek. Hah? Enggak bisa. Kalau al mutanabbi syairun. Sebenarnya hasr kalau kayak gini, ini mah hasr yang lebih zahirnya ma illa. Iya. Mubtada khabar. Karena dia kan al mutanabbi syairun itu mubtada khabar jelas. Kemudian di hasr di hasrul khabar ala mubtada pakai ma illa. Oh. Ma mubtada bi illa syairun. Jadi yang mutamad bi itu cuman penyair, bukan yang lain. Maka kalau antum katakan misalnya al-mutanabbi syair, tapi kan ada kemungkinan dia apa? Gitu kan? Katib juga. Bisa katib, bisa apa? Tapi kalau antum katakan mal mutanabbi illa syair, ya udah, antum hasruhu fi fi syair. Ay fi kaunihi syairan. Ya. Kalau balaghul asri anta? Dari sama juga. Sama. Hasar tapi dengan maribat-maribat. Maribat-maribat itu balagul asar. Balagul asar kan maribat. Mutop-mutop ilaih. Antanya? Maribat. Antanya maribat. Maribat. Oh gitu. Ya. Lanjut ya, sudah. Aukana. Musnadan. Musnadan. Lidhi lam ibtida. Atau kana khabaran lidhi lam ibtida. Musnad itu khabar ya. Khabar. Oh. Atau dia khabar dari mubtada yang ada lamul ibtidanya. Gitu deh. Musnadan itu di mana dibacanya khabar, di mananya khabar sudah? Iya, kan mubtada itu musnad ilaih. Iya, iya. Khabar itu musnad. Atau kana musnadan lidhi lam ibtida. Atau dia khabar dari mubtada yang ada lamul ibtida. Walal akhiratu khair. Khair di sini khabar, enggak boleh antum khairun lal akhirah, itu enggak boleh. Karena apa? Karena ada lamul ibtida. Lamul ibtida yang kemudian lamul ibtida itu masuk dia menjadikan mubtada itu apa wujubu sadarah gitu ya, dia harus di depan dia. Atau lazimus sadarah atau lazimus sadar, lazimus sadar. Sadarah fil kalam. Ya. Yang atau harus di depan. Seperti istifham. Ya, syarat. Dia lamul ibtida itu fungsinya sama dengan lamut taukin ya? Iya. Iya. Cuman dinamakan lamut ibtida itu karena memang golibnya masuk kepada mubtada. Kadang tapi boleh masuk ke khobar, Ustaz. Ada contohnya, Ustaz? Kalau mau masuk ke khobar, tetap dinamakan kana, jadi lamut juhud. Hah? Kalau kana. Enggak misalnya. Misalnya apa ya? Misalnya kayak gitu. Balaghul asri la anta gitu misalnya. Bisa, Ustaz. Bisa. Bisa. Misalnya masuk khabar. Muhammadun la Rasulullah. Tapi ada ininya enggak? Ada saya ada. Kan kalau di sini kan berarti kan apa? Kalau lamul ibtidanya pada khabar pada mubtada berarti kan dia wajib di belakang gitu kan. Iya. Lah kalau lam ini itu ada di khobar, apakah khobarnya wajib takdim ya gitu loh? Enggak, nanti ada bahasanya. Tapi ini ada inanya. Wa innahum lafi sakratihim ya'mahun. Itu dalannya tapi di pembagian khobar kan. Iya. Tetap dinamakan kalau Syaikhullah Fauzan ya. Itu di dalam salih disebutkan la ini tetap dinamakan lamul ibtida. Kenapa dinamakan lamul ibtida? Karena golibnya masuk kepada mubtada. Baik, wa qad yadkhulu 'ala al-khabar. Ya. Paham sudah, Ustaz Afan? Jadi lamul dia lidhi lamul ibtida ya. Jadi di berapa sih? Ini ada nungguannya Ustaz masuk ke kapan masuk ke khabar atau khabar enggak ada yang kelima. Au kana musdadan, musdadannya diartikan khabaran ya. Kan ini bahasan kita kan wujubut takdim. Manut takdim, enggak boleh khabarnya didahulukan. Au kana khabar atau dia khabar lidhi lam ibtida dari mubtada yang dibarengi dengan la tidak. Walal akhiratu khairun. Khairun itu dia wajib di belakang. Khabar. Enggak boleh didahulukan khairun lal akhirah. Karena mubtada'nya al akhirah itu ada lamul ibtidanya. Oke. Okay. Ya. Aul ada enggak ya keterangan kalau lainnya di khabar itu ketika sudah ada taukid inna? Enggak harus ya. Atau lazimus sadar atau mubtada'nya adalah lazimus sadar. Jadi seperti apa lazimus sadar itu? Itu seperti dia ismul istifham. Ya. Misalnya man anta gitu kan? Man anta? Bukan anta man tadi. Enggak bisa anta man. Man ana man. Asik. Man hadza? mana kan hada man. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini siapa kan bahasa Indonesia ini siapa gitu. Siapa ini? Man siapa hada. Itu? Kuis tahun 90-an deh. Siapa? Enggak boleh berarti. Enggak boleh. Antaman. Karena man itu dia harus saudara. Ya. Saudara itu saudara. Oh, saudara. Orang saudara. Hah? Hah? Dia mudhaf ilaih. Kecuali kalau dia idhofah. Idhofah. Oh, qalamu man hadza. Gitu. Ya. Kecuali kalau dia idhofah itu bisa. Ya. Atau asma syarat. Ya, seperti apa? Man yajtahid yanjah. Tapi itu kan dia ini. Itu mubtada, Ustaz. Oh iya, ding, betul. Ya. Itu bisa dari dua sisi, Ustaz. Hah? Tapi lebih kuat yang mana? Kalau yajtahid kan dia khobarnya khobar nanti khobar filiah juga. Khobar filiah juga. Jawab syarat itu yang jadi khobar. Iya, ding. Man yajtahid yanjah. Hmm. Khobarnya yanjah. Hmm. Harus belakang. Fi'il dan jawab syarat. Khobarnya apa? Khobarnya dua, yaitu jawab syarat sekaligus khobar. Ya sayangnya fi'il syarat. Ya kan? Sukun ya, sukun akhirannya. Iya. Jazm. Mahalli ra'in. Ya. Lanjut ya. Paham ya? Wa nahwu 'indi dirhamun wa li wa tar. Oh, wa ma ta'jubiyah. Ya dan ma ta'ajub. Ya. Ya itu ma ahsana. Ma ahsana. Dan ma ajmalaki. Asik. Jadi hari satu hari. Besok mau ngomong kayak mana? Biasa. Contoh ta'ajub. Contoh ta'ajub. Ma ajmalaki. Langsung itu saat nggak bisa pula nggak bisa tidur dia saat tidur saat harian yang ngapain ya nggak kayaknya kan tadi kan saya ketinggalan kan tadi nggak sebutin mata jubia beliau kan ada siapin contohnya ini kan pancelannya nggak kena nih. Ya, selain arahik selalu. Wanahu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Ini masuk ke mubtada nakirah, khabarnya dalam syibhul jumlah di sini. Ini multazamun fi taqaddumul khabar. Jadi khabarnya harus wajib takdim. Kalau tadi dan ini udah masuk apa pembahasan baru saat kalau tadi kan apa namanya man'ut takdim. Nah, ini wujubut takdim. Ya, wujubut takdim. Rukun ya. Yang ketiga Ustaz. Ya. Jawaz mana wujub. Oh, iya. Ya. Wa nahwu contohnya lihat tuh, indi dirhamun. Wali ya. Watarun. Wali watarun ya, indi dirhamun. Watarun ya. Di mana aja. Apa sih? Haja. Haja. Ya. Dirhamun itu apa? Nakirah. Itu dia khobar. Fan, dia mubtada nakirah. Oh, mubtada. Iya, dia mubtada. Ini yang kita singgung tadi Ustaz. Nah. Kalau khobarnya syibhul jumlah, mubtadanya nakirah, maka khobarnya wajib muqaddam. Dan dia yufidul hasar. Ya. Beda antum katakan adirhamu indi dengan indi dirhamun. Ya, kalau adirhamu indi antum punya satu dirham, bisa juga antum punya ada kemungkinan lain antum di kantong lain punya. Itu sifatnya jawaz. Boleh antum adirhamu indi atau indi adirhamu, boleh dua-duanya. Adirhamu indi atau indi adirhamu. Iya. Dan dia tidak ada yufidul hasar kan, Sat? Tapi kalau ini kan yufidul hasar, Sat. Ya kan? Kalau indi dirhamun maknanya uang saya ini tinggal satu-satunya satu dirham ini aja. Gitu ya, kan? Ini kan takdim karena dia nakirahnya, Sat ya. Iya, kalau itu ma'rifat kan jawazul wajh. Iya, kalau itu ma'rifat jawaz. Enggak, tapi maksud saya takdim ini kan dia yufidul hasar juga kan, Sat? Iya. Ya kan? Pokoknya Ustaz takdim mau mahaf wa ta'khir tu fidul hasar. Fidul hasar. Ini cuma satu doang nih. Terus Oh iya masih ada ding. Hadhil ya, multazamun fihi taqaddumul khabar. Ya Ustaz ya. Hadhil halah kondisi yang ini adalah yang kondisi yang ketiga. Ai aksu ma qablaha. Ya berbeda apa berlawanan dengan yang tadi yaitu apa? Inilah wujubu taqdimil khabar. Kalau tadi mana Ya, dzalika fi khamsati mawadhi. Nah, itu di lima tempat. Ya. Ayakuna dzarfan. Ya. Ayakuna jaran wa majruran. Ya, di Masjid Al-Furqan. Oh. Udah keluar dulu, Ustaz. Mentok, mentok sama masjid. Antum ke mana? Bapak di masjid apa di kuburan? Bapak di masjid atau di kuburan? Iya, situ berarti. Baru cariin kuncinya dulu. Iya, saya keluar aja dulu. Emang ada? Buka. Nih, coba. Ini saya di yang pagar hitam, pagar hitam. Bukan kuburan, ada pagar hitam. Lihat, Pak. Iya, silahkan. Bentar, ini gembok. Ini gembok. Di anu aja Mas Mitra, dibuka nanti kita bahas. Ini di pos dulu, Mas. Di pos dulu, Mas. Hmm. Di kunci. Yang jadi, tafsir, Pak. Tafsir. Iya. Yeah. Ya. Lanjut ya. Ya yakuna wa dzalika fi khamsati mawadhi, di lima tempat. Yang pertama yakuna dzarfan nahu indi dirhamun, yaitu ya ketika khabarnya adalah dzaraf, ya indi dirhamun, tapi kan harus ini tidak ada qaidnya bahwa mubtada'nya nakirah itu, yeah. Ya kan ada mubtada'nya nakirah. Kemudian berikut juga ayakuna jaran wa majruran, sama mubtada'nya nakirah, li dirhamun, itu sebenarnya bisa dihitung satu. Oh iya, jumlah ini. Gitu. wala budda ayakuna mubtada' fil halain nakirah. Ya, wal watar ay mana wal hajah. Oke. Okay. Ini kan bisa dihitung satu, Ustaz, ya. Iya. Belum dirinci. Jadi sibuh jumlah aja. Kemudian bab berikutnya, kadza idza 'ada 'alaihi mutmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Ai yaqul kadzalika yaltazimu taqaddumul khabar idza 'ada 'alaihi dhamir min al mubtada. Ya. Jadi kalau seandainya mubtada itu ada dhamirnya dan dhamirnya kembali ke khabar. Khabar, Ustaz. Iya kan? Jadi ini wajib pakai khabar kan? Khabar ya. Kan? Iya. Iya kan? Wasul kalam. Jadi di sini kan mubtada-nya itu mengandung dhamir yang kembali ke khabar. Mubtada mengandung dhamir. Iya, mengandung dhamir yang kembali ke khabar. Iya, betul. Iya. Ya. Kayak fil baiti sahibuha atau sahibuhu. Sahibuhu. Iya. Dari sahibuha. Dari sahibuha. Ya. Itu enggak boleh sahibuha fiddari, enggak boleh. Harus fiddari sahibuha. Khabarnya muqaddam, mubtada'nya muakhar, karena di mubtada ada dhamir yang kembali ke khabar. Kan fiddari sahibuhu atau sahibuha. Ya, ha itu kembali ke mana? Kadar kan. Ya kan? Nah, dan dar itu adalah bagian dar itu adalah bagian dari khabar kan, fidari sahibuha, ha gitu kan. Lah ini kan mubtada, sahibuha ini mubtada, tapi dia apa, dia wajib diakhirkan dengan maknanya mubtada, apa khabarnya wajib dia dahulukan, karena apa, karena pada khabar ini ada dhamir yang kembali kepada mubtada, ini ada dhamir yang kembali kepada khabar fidarinya itu. Nggak bisa antum katakan sahibuha fidar. Kalau antum katakan sahibuha fidar, hanya kembali ke mana? Ke depan. Padahal kan ha itu harus, karena kan dhamir itu kan harus kembali kepada belakang. Ya. Nah, dhamir itu harus setelah isim zahir. Iya. Oh. Harus ada isim zahir dulu, baru ada dhamir. Masa dhamir dulu baru isim zahir? Ini nanti ya audhu dhamir, dia nanti kalau di sini lafzun wa rutbatan. Ini kalau antum katakan sahibu hafid dari itu audhu dhamir ila kepada ke ila ilal mutaqaddim. Lafzon wa rutbatan itu enggak boleh. Kalau dia hanya lafzon doang tapi rutbatan enggak, maka masih ada kemungkinan boleh balik. Seperti nanti ada di bab fa'il nanti. Kalau naharu qa'imun. Hah? Gimana, Sat? Naharuhu sha'imun. Naharuhu sha'imun. Sha'imun, maksudnya sha'imun puasa, Sat. Puasa. Naharuhu sha'imun. Siangnya puasa. Hunya kembali ke mana? Hunya kembali ke mana? Apa? Hunya kembali ke mana? Naharuhum. Bukan naharuhu sha'imun. Sha'imun hunya kembali ke mana? Ke orang. Orang. Sah. Siapa itu? Apa? Sha'imun kan jamak, Ustaz. Ya istilah aja ini majas. Majas asli maksudnya. Sebelumnya aslinya mah masumun. Ya kan? Itu beda maksudnya satu istiqoh pergeserannya. Masalah buat itu ya. Aslinya kan masumun. Naharu masumun. Masumun bihi. Kalau nahar kan enggak puasa, yang puasa orangnya. Orangnya. Iya. Iya. Oh, Pak Isnad ya? Ini Haidul Isnad ya? Ini apa ya? Majas. Iya, Isnad. Isnad. Isnadnya kena nahar, padahal maksudnya ke sahih. Nah, ya. Lanjut ya. Fa innal khabara ya yukhbiru bihi wa yubayyinu 'anil mubtada. Ya. Karena tadi khabarnya itu menjelaskan ya mubtada. Nahu mil'u 'ainin habibuha. Kayak itu apa namanya? Wa batala. Wa idza batala Ibrahim. Tapi itu kan itu fa'il maf'ul kan? Kan rubbahu ya. Duluan. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Rabbuhunya kembali ke kepada itu. Tapi kan itu wujub takdim takhir fa'il ya, daripada. Tapi dia kan ini secara lafzon. Dia kan secara lafzon muqaddam, tapi secara makna mu'akhkhar. Seharusnya kan secara rutbatan dia adna. Adna. Rutbah itu pangkat. Pangkat siapa? Iya pangkat. Antara dua itu, antara obar atau fa'il maf'ul. Yang paling atas. Ya Allah tuh. Kan Allah pasti lebih tinggi kan? Oh ini rutbah kalimatnya. Rutbah antara isimnya. Oh isimnya. Oh. Idza batala Ibrahim rabbuhu. Nah, hunya itu kan kembali ke Ibrahim. Ibrahim. Lafzon tapi Ibrahim itu rutbatan dia harus di depan. Maf'ul itu kan jatuh setelah fa'il kan? Di depan atau di belakang sih? Maksudnya nanti ada terus ini contoh yang enggak ada iskal gitu kan. Audud domir ila apa ya? Bahasan ke sebelumnya itu boleh boleh secara mutlak walaupun nanti secara rutbah dia harus di depan gitu loh Ustaz. Secara lapas kan kembali ke Ibrahim. Ibrahim secara lapas letaknya di setelah di mana? Di belakang fa'ilnya kan? Ya, tapi secara rutbah dia harusnya di depan fa'il gitu loh. Iya, iya. Nah, nanti juga pembahasannya ada kadanya dhamir itu kembali ke depan untuk yang secara rutbah dia ada di belakang gitu. Contohnya. Walaupun secara lapas dia di depan. Itu contohnya belum. Itu ada di fa'il nanti kayak. Kalau tadi mil'u 'ainin habibuha ya ha kembali kepada 'ain ya kan ha itu kembali kepada 'ain artinya ya ha buki ijlalan wa ma biki qudratun 'alayya walakin mil'u 'ainin habibuha itu syair saat potongan syair ya iya artinya ini enggak dijelasin sama dia ha artinya apa ya aku ya segan dalam rangka mengagungkan engkau dan aku tidak punya kuasa apa tetapi mata itu memang ada yang dia cintai ya cuma ya di matanya cuma yang dia cintai doang gitu nggak yang lain biasa cintanya kita baca kita apa matanya ini penuh dengan mil'ainin habibuha hati lah ibaratnya cintanya sepenuh hati walakin i'asoman liqadriki li'annal a'in tamta'ibu biman tuhibbuhu assalam ya mata itu penuh dengan orang yang dia cintai jadi pandangan ini terfokus pada orang tersebut gitu ya masya Allah assalam enggak keluar saat senja. Enggak bisa lagi ini. Di sini kan kalau di sini kan rasa Mas Syamuidin kan bisyarah. Iya. Makna ininya. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Kalau yang kita tulis buat kalau syawahid al-fidha itu apa ya? Syawahid al-kubra. Syawahid al-kubra. Iya. Syarah syawahid al-kubra. Jadi itu syawahid al-fidha di matan apa? Enggak, semua syawahid nahu. Semua syawahid nahu. Oh. Siapa itu? Ali gorengan. Al-ainnya, al-ainnya bukan. Hah? Lupa lagi. Kalau ini yang habis pun enggak tahu pokoknya ada lupa ada siapa namanya kalau enggak salah ada alainya alain. Aha buka yang di aha buki ijlal di syarah wa ma biki qudratun alainya. Kalau di nuskoh kita kan yang Indonesia tuh udah ada kan banyak kumpulan banyak syawahidnya. Mm-hmm. Itu terus di sana juga itu. Di syarah. Baik-baik syawahidnya itu di syarah tersendiri. Cuma dia nggak ngebahas yang lain. Ini contohnya Ustaz. Akrim akhahu akrama akhahu Zaidun. Akrama akhahu Zaidun. Pokoknya kembali ke Zaid. Kita akhir. Karena Zaid itu kan awal domir ilal mutaakhir labzon lalukbatan mutaakhir labzon lalukbatan karena dia fa'il. Iya, secara lukbat dia harusnya di depan gitu. Tapi secara lukbat dia belakang. Iya, itu boleh gitu. Ya. Ini maknanya saya ulang. Jadi inni la'ahabuki wa akhahuk. Saya tuh apa tertanah oleh wibawamu terhadap saya. La likidarki alayya wa ma biki qudratun alayya, bukan karena kamu berkuasa atas saya, enggak. Walakin li uainin habibi, karena mata saya sudah kecil dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Apa Ustaz? Ini yang inilah ahabuha. Ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin min uainin habibuha. Maksudnya berarti saya mata. Saya apa ya, saya mengagumi kamu itu bukan karena kamu punya kuasa terhadap saya. Ya, tapi karena tadi mataku sudah terpenuhi cinta oleh kamu. Aduh. Berat. Ya. Udahlah, ada fitrah. Hah? Ada satu bait potongan. Ya. Kada idastaujibat tasdira. Nah, ini sama kayak tadi. Mm-hmm. Cuman mubtada'nya istaujabat tasdir kan gitu ya Ustaz ya. Khabarnya afan? Khabarnya yang wajib yang tadi semua sih paham atau ismul. Ka aina man 'alimtahu nasira. Ya. Kadzalika yajibu taqdimul khabar fi halatin ma idza kana isman min al-asma' allati yajibu laha sadara. Kaifa haluka? Ya, halu mubtada' kaifa? Mata al-imtihan. Mata al-imtihan. Kan jawabannya al-imtihan ghadan. Ghadan itu kan khabar kan. Jadi al-imtihan mubtada' matanya khabar. Mata al-imtihan. Kaifa haluka? Hali kan ada kan mubtada' kan? Hali. Itu ininya kan borosat ya. Iya, imtihan kan anu, bukan jussah. Awal. Maksudnya bukan. Ya. Imtihan mata enggak boleh. Enggak boleh. Kertas, imtihan tulisan, juga. Itu adalah imtihan enggak? Imtihan itu maknawi. Pekerjaan itu pengujian. Yang terakhir itu apa? Khabarnya harus di depan. Kaifa. Mana khabarnya? Kaifa. Kaifa haluka. Mana khabarnya? Kaifa. Aina zaujatuk? Aina zaujatuk? Oh, enggak. Kalau salah. Zaujati. Ya, mana mubtada'nya? Aina zaujatuk? Aina. zaujatuk mubtada'nya aina khobar. Enggak boleh antum katakan zaujatuk aina. Zorof itu khobar. Itu bukan zorof, isim istifham. Isim istifham. Ada tulis istifham. Oh, shit, termasuk sadrul kalam. Iya, dia jadi khobar tapi dia harus di depan. Kalau antum mau cari irobnya, antum lihat jawabannya kan gitu maksudnya. Jawabannya asmaul istifham sesuai dengan jawaban. Jawaban. Kaifa haluka kan kaifa luka hali di khairin misalnya kan. Hali itu khobar. Hah? Hali itu ada. Maka bi khairin kan khobarnya. Maka bi khairin itu kan jawaban dari kaifa kan. Maka kaifa mubtada. Gitu. Apa khobar khobar? Oh. Aina zaujatuka? Filbait, ya kan? Zaujati, filbait, filbait, khobar. Jawaban dari, jawaban dari Aina kan? Dari Aina yang khobarnya. Robuka, atau Robi Allah, Robi Allah, khobar. Man Robuka, Man Robuka. Ya, Robi ya, Allah. Ya. Allah khobar. Man jawaban dari Man. Ya, Man berarti di sini apa? Khobar, khobar. Pedang. Ujuban. Udah berarti. Kalau saya tanya mandorobaka, itu man irobnya apa sih? Mandorobaka. Siapa yang mau mukulmu? Ya. Doroba apa? Doroba. Fiil. Fiil. Fiil. Maka dorobani Muhammadun. Maka Muhammadun kan? Muhammadun sebagai apa sih? Fa'il. Fa'il. Maka man di sini fa'il. Oh, karena sesuai dengan. Enggak, man tetap mubtada. Mubtada-nya dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembali pada man. Nih. Man-nya karena fa'il wajib di setelah setelah fi'il. Iya. Iya, betul. Man-nya mubtada. Mubtada. Pokoknya gampangnya semua isim istifham. Ya. Itu di depan. Tapi kedudukannya itu bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Gitu. Bisa sebagai maf'ul. Man darabta. Itu maf'ul tuh. Kalau man darabtahu. Ayo, itu nanti bab tanazzul darinya. Kemudian yang kelima nih ya. Wa khabar mahsur qudima abadan. Ini sama kayak tadi. Pokoknya mahsur kalau tadi apa? Hasrul mubtada fil khabar berarti ini hasrul khabar fil mubtada gitu kan. Ya, seperti malana illat tiba'u Ahmad. Malana illat tiba'u Ahmad. Fahuna karena lana, ya, al-mubtada ittiba'. Karena nakulna manhajuna maksurun 'ala al-ittiba'. Jelas tambah ya. Ya. Sudah, Ustaz? Hah? Sudah. Ya, nakfi bi hadzal qadar, majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.